وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita masih yang berkaitan tentang masalah yang berkaitan tentang zakat. Dan kitab Darul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, itu bab masarifil zakat. Bab tentang masarif az-zakat, yaitu mereka orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan masarif zakat. Ia samania kama fil ayah. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi ya samania, bahwa masarif az-zakat samania ada 8. Kama fil ayah. Kama fil ayah yaitu surat At-Taubah, di surat Taubah ayat 60 firman Allah Subhanahu wa taala, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فرمان الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء إنما هذا للحصر بهو الصدقات itu diberikan kepada الفقراء orang-orang fakir. Jadi kita akan bahas perbedaan antara orang-orang fakir dan orang miskin. Yang pertama yaitu al-fuqara. Yang kedua al-masakin. Yang ketiga al-amilin 'alaiha, yaitu petugas-petugas zakat. Yang keempat wal-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang lemah hatinya. Dan nanti kita akan bahas mu'allafati qulubuhum, ada beberapa kriteria, nanti kita akan bahas. Ini yang keempat. Pertama al-fuqara, kedua masakin, ketiga wal-amilina 'alaiha, keempat wal-mu'allafati qulubuhum, yang kelima wa fir riqab. Nah, firqab yaitu budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Wa firqab wal gharimin. Orang-orang yang terlilit hutang. Yang tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya, nanti kita juga akan bahas. Yang keberapa tadi? Pertama fuqara, kedua masakin, ketiga al-amilina 'alaiha, keempat wa mu'allafati qulubuhum, kelima fir riqab, keenam wal gharimin, yang ketujuh wa fi sabilillah. Nanti juga akan dibahas makna dari fi sabilillah. Yang kedelapan, yang terakhir, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, musafir yang kehabisan bekal. Baik. Ini semuanya masarif az-zakat. Ada 8 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan. Kita akan bahas satu persatu. Yaitu masarif zakat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Bahwa sedekah itu lil fuqara, orang-orang fuqara. Dan juga orang-orang yang miskin. Apa perbedaan antara fuqara wal masakin? Dikatakan oleh para ulama bahwa al-fuqara lebih membutuhkan dari orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin dia mempunyai makanan pada hari itu, sedangkan keesokan harinya wallahu ta'ala alam. Sedangkan fuqara dia tidak mendapatkan makan pada hari itu. Lebih-lebih besok. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa fuqara lebih membutuhkan dari orang-orang yang miskin. Asyad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan al-aham fal-aham. Dimulai dengan yang lebih, orang-orang yang memerlukan. Sehingga dimulai dengan fuqara. Nah. Bahkan disebutkan bahwa fuqara hum man la yajidu syai'an au yajiduna ba'dal kifayah, yang tidak mempunyai apalagi untuk keesokan harinya. Sedangkan masakin yajiduna aktsaru aw nisfuha, dia mendapatkan ataupun walaupun dia setengah, akan tetapi dia mendapatkan pada hari itu. Sedangkan al-fuqara dia tidak mendapatkan pada hari itu, lebih-lebih keesokan harinya. Nah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah mulai dengan al-aham fal-aham. Wal-amilina alaiha. Yang pertama al-fuqara. Yang kedua al-masakin. Yang ketiga wal-amilina alaiha, yaitu orang yang ditunjuk resmi. Ini petugas-petugas zakat yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Nah, mereka mendapatkan bagian dari harta zakat. Walaupun mereka termasuk dari orang yang kaya. Nah, wal-amilina alaiha, orang-orang yang diutus hukumah untuk mengumpulkan harta zakat, atau dan juga diutus oleh hukumah pemerintah untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, fuqara wal masakin, dan juga yang lainnya. Amilina alaiha, orang-orang yang menimbang, yang jelas orang-orang yang petugas-petugas zakat. Nah, yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah. Al-Alamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih menyebutkan dalam Syarh Al-Mumti', nعم. Wal-amiluna 'alaiha, orang-orang yang diutus oleh pemerintah mengumpulkan zakat, sedangkan orang-orang yang tidak ditunjuk oleh pemerintah, maka itu dinamakan wakil. Maka itu dinamakan wakil. Bukan al-amiluna 'alaiha. Nah, misalkan seseorang mempunyai zakat yang harus dikeluarkan Kemudian dia menyuruh seseorang kepada si fulan. Wahai fulan, tolong bagikan zakat ini. Maka yang diutus tadi bukan al-amiluna alaiha, akan tetapi itu namanya wakil. Diwakilkan. Nah, itu namanya wakil. Sedangkan al-amiluna alaiha, orang-orang yang diutus resmi oleh pemerintah. Ada amil zakat, misalkan yang diutus oleh pemerintah untuk mengambil harta zakat, untuk membagikan harta zakat, maka orang-orang petugas di dalamnya itu dinamakan wal amiluna 'alaiha, dan mereka mendapatkan harta dari zakat sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wakil, sedangkan orang menyuruh seseorang itu bukan al-amil, tapi itu namanya wakil. Namanya wakil. Nah. Qala Allah Azza wa Jalla, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha. Sebagaimana tadi kita sebutkan, wal 'amilina 'alayha dikatakan oleh para ulama, bahkan dikatakan oleh Syekh Utsaimin, fala yushtarat ay yakunu fuqara. Walaupun dia termasuk orang yang kaya, diberikan. Diberikan dari zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini al-amil 'alaiha tidak diharuskan harus fuqara. Orang-orang yang fuqara walaupun orang kaya. Naam. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Naam. Wal mu'allafati qulubuhum. Ini yang keempat yang berhak untuk menerima zakat, dan di sana ada beberapa kriteria yang diantaranya yaitu orang yang kafir diharapkan masuk Islam. Nah, mimman yurja islamuhu. Orang yang kafir diharapkan dia untuk masuk Islam. Nah, karena dengan memberikan dari harta zakat akan membangkitkan hatinya. Nah, bahkan Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih menyebutkan, fa'in kana al-faqir kalau dia orang yang fakir maka diberikan untuk menguatkan badannya. Nah, dan bahkan Al-Allamah Syekh Utsaimin menyebutkan, dan diberikan orang yang kafir yang diharapkan masuk Islam walau kana ghaniyan, walaupun orang kaya. Dia diharapkan masuk Islam maka diberikan dari zakat agar diharapkan keislamannya. Yang kedua, bahwa yang termasuk dari mu'allafati qulubuhum yaitu orang-orang yang kafir yang jahat dan diberikan dari harta zakat untuk meredam kejahatannya, untuk meredam kejahatannya. Nah, seperti dia memerangi kaum muslimin maka diberikan dari harta zakat untuk meredam. Atau juga seperti petak tarik, tukang begal di jalan misalkan, atau orang-orang yang rampok di jalan, maka diberikan dari harta zakat untuk meredam kejahatannya. Kemudian termasuk dari wa mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam yang masih lemah keimanannya dan diberikan dari harta zakat untuk menguatkan keimanannya. Orang yang lemah iman, baru masuk Islam, lemah imannya. Untuk menguatkan keislamannya, maka diberikan dari harta zakat. Ini semuanya termasuk dari firman Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'allafati qulubuhum. Nah. Jadi yang kadang di kita yang dimaksud mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Padahal dalam ayat di sini yaitu umum. Sebagaimana tadi kita sebutkan kriterianya tadi, orang yang kafir yang diharapkan masuk Islam, atau orang yang kafir atau orang yang fasik yang jahat diberikan untuk meredam kejahatannya. Yang ketiga, orang yang baru masuk Islam yang masih lemah keimanannya diberikan untuk menguatkan keimanannya. Nah, itu yang keempat. Taib. Qala Allah azza wa jalla, innamas shadaqatul faqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati kulluhum fi ar-riqab. Termasuk dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, wa fi ar-riqab. Wa fi ar-riqab hum al-mukatabun. Yaitu mukatabun, yaitu budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya. Al-mukatabun diambil dari kata al-kitabah, karena akadnya itu terjadi kitabah antara sayyid dengan budaknya, antara tuan dengan budaknya. Transaksinya dengan misalkan hitam di atas putih, misalkan pembeliannya kitabah. Nah, taib. Ofir rikab di sini, budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya agar dia ingin merdeka, maka dibantu budak ini agar dia merdeka, agar dia bisa memerdekakan dirinya sendiri. Dan dikatakan oleh Syaikhul Muslim rahmatullahi taala alaihim, kam yu'ta, berapa diberikan? Dijawab, diberikan ma yahsul bihil wafa, apa-apa yang bisa melunasi dari membayar dia sendiri. Misalkan harganya misalkan 50 juta. Dia ingin membebaskan dari dirinya sendiri. Nah, maka dibantu dengan uang dari zakat, ofir rikab. Nah. Dan termasuk dari pembahasan di sini dikatakan oleh para ulama, termasuk dari pembahasan di sini yaitu yafuku minhal asir al-muslim, yaitu membeli budak-budak muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Dibeli untuk membebaskan mereka memerdekakan mereka. Nah, orang-orang muslimin yang ditawan oleh orang kafir, maka dibayar dari harta zakat agar mereka bebas. Ini juga masuk pada pembahasan wafir riqab. Masuk ke pembahasan wafir riqab. Nah. Kemudian yang berikutnya, qala Allah azza wa jalla wafir riqab wal gharimin. Wal gharim itu orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya. Pailit, bangkrut, nah, sudah tidak punya harta lagi. Punya hutang, tidak bisa untuk membayarnya. Maka dia termasuk dari orang-orang yang gharim. Maka dibantu untuk membayar hutangnya dari harta zakat. Nah, karena dia termasuk di orang-orang yang berhak. Wal gharimin. Orang-orang yang terlilit hutang. Tidak mampu untuk membayar hutangnya. Sedangkan mereka yang masih bisa membayar walaupun waktu yang cukup lama, maka bukan termasuk dari orang-orang yang gharim. Orang yang gharim, orang yang terlilit hutang. Tidak mampu untuk mengembalikan. Tidak mampu untuk mengembalikan, maka berhak untuk menerima zakat. Nah. Dan dikatakan oleh para ulama, termasuk dari gharim, liislah, untuk mendamaikan. Ada yang bersengketa, kemudian dia damaikan dengan harta. Kemudian harta yang dia pakai diganti dari harta zakat. Diberikan. Walau kana ghaniyan. Walaupun dia termasuk dari orang kaya. Walaupun dia termasuk dari orang kaya. Nah. Dia melihat ada yang bersengketa perang, diberikan harta zakat. Baik, langsung dari harta zakat. Kalau belum turun harta zakat, belum ada, pakai uang dia. Nah, ketika sudah ada uang zakat, diganti, berikan kepada orang yang mendamaikan tadi. Walaupun ghaniyan. Tapi yang berikutnya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Fi sabilillah itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berjihad dengan jihad yang syar'i. Dengan jihad yang syar'i. Uang zakat bisa digunakan untuk bekal para mujahidin atau membeli persenjataan mereka, karena mereka termasuk dari fi sabilillah. Dan juga dikatakan oleh para ulama bahwa makna fi sabilillah mempunyai makna yang umum, yang diantaranya yaitu para ulama atau para tulabul ilm, mereka termasuk dari fi sabilillah. Nah, maka juga bisa diberikan dari harta zakat kepada mereka. Karena mereka termasuk dari fi sabilillah. Termasuk dari fi sabilillah. Qala Allah Azza wa Jalla وابن السبيل dan juga mereka yang berhak untuk menerima zakat yaitu ibn sabil. Ibn sabil yaitu musafir yang kehabisan bekal, terputus perjalanannya. Misalkan dia kehilangan atau dirampok, ada yang nyopet, mencurinya, habis dia gak bisa pulang ke tempatnya. Nah, maka diberikan dari harta zakat karena dia termasuk dia orang yang berhak, ibnu sabil. Walaupun di tempatnya termasuk dari orang yang kaya, orang Surabaya misalkan, perjalanan menuju ke Jakarta, di tempatnya orang yang kaya, mobilnya dicuri, uangnya dicuri semuanya, atau hilang, terputus perjalanannya, maka diberikan dari harta zakat yang cukup kembali kepada tempatnya atau ke tempat tujuannya, karena mereka termasuk dari ibnu sabil. Nah, atau jamaah haji yang bekalnya habis, jamaah haji orang yang musafir bekalnya habis atau kehilangan, nah juga sama, bisa diberikan dari harta zakat karena mereka termasuk dari ibnu sabil. Nah, misalkan pada zaman dahulu belum ada handphone, belum ada warnet, telepon, belum ada ATM, belum ada lain sebagainya, bahkan belum ada kendaraan misalkan pakai kuda atau berjalan kaki atau yang lain sebagainya, itu terasa sekali. Nah, sekarang misalkan kehabisan telepon, bisa dikirim lewat ATM atau lain sebagainya. Nah, sedangkan dia tidak punya ATM misalkan. Saudaranya miskin-miskin, tidak punya nomor telepon. Dia terputus perjalanannya, maka diberikan dari harta zakat. Nah, Allah Ta'ala alam. Itu semuanya di sini sebutkan. Semuanya tadi 8 termasuk dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Fuqara, al-masakin, wal-amilina 'alaiha, wal-mu'allafati qulubuhum fi ar-riqab, wal-gharimin fi sabilillah, wabnissabil. Naam. Tayib. Apakah diperbolehkan harta zakat untuk membangun masjid, shalla, ataupun untuk membangun jalan lain sebagainya? Dikatakan oleh para ulama bahwa harta zakat itu diberikan kepada individu-individu. Nah, bukan untuk membangun lain sebagainya. Sebagaimana di sini disebutkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada individu, kepada orang-orang. Fuqara, orang-orang masakin, amilina 'alaiha, kepada individunya. Wal mu'allafati qulubuhum fi riqab, wal gharim, orang yang terlilit hutang, sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, orang yang ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Nah, diberikan, nah, sehingga diberikan kepada individu-individu tertentu yang terdapat di dalam ayat surat At-Taubah 68 tadi, yang sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mereka yang Allah diharamkan untuk menerima zakat, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Tayyib, naktafi ila huna, subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.